Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu atau yang terakhir, kita telah membahas dalil pertama tentang bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir tentang apa itu tauhid dan tentang syahadah, persaksian la ilaha illallah. Dan kita sudah sebutkan dalil tentang makna daripada la ilaha illallah serta definisinya. Siap murojaah? Siap ha? Kalau kalimat la ilaha illallah didefinisikan dengan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah dalam bahasa Indonesia apa, Ivan? Bahasa Indonesianya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Pertanyaannya, jika kalimat at-tauhid la ilaha illallah didefinisikan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, benar ataukah salah? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab angkat tangan. Naib. Salah. Masa enggak salah dinyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Na'udzubillah. Gimana bentuk salahnya? Nah. Siapa? Mukhlis. Nah, labas. Jawabannya 60%. Pingin yang nilainya itu B sekarang. Tadi C. Nah, Pak Sumadi. Tidak sesuai dengan yang dimaui oleh kalimat. Tidak sesuai dengan yang dimaui oleh kalimat la ilaha illallah. Yang dimaui oleh la ilaha illallah itu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, sudah 80%. Nah, pingin yang kumlot. Nah, siapa yang bisa melengkapi lagi? Bagus sudah. Nah, sudah 80 ini. Nah, nilai B kalau apa namanya sangat berat kalau di pelajaran eksakta ya. Betul. Nah, ini lebih berat dari eksakta. Nah. Masya Allah, Syafiq, tafadhal. Ahsanta, Masya Allah. Ini jawabannya langsung pakai dalil sudah. Nah, jawabannya itu enggak berbelit-belit. Bagus, Masya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Nah, apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya ayat ini? Labas, Masya Allah. Siapa yang bisa melanjutkan? Arifin. Hah? Iya, ini Al-Akh Syafi' menjawab langsung dengan ayat sudah. Nah, apa maksudnya ayat ini? Apa kaitannya dengan definisi la ilaha illallah? Nah, sebelum bel dipencet habis waktunya nanti. Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, Ibrahim. Iya betul, ifradullah bil ibadah. Naam, itu definisi ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Nah, tetapi apa kaitan ayat yang disebutkan oleh Al-Akh Syafi'? Naam, tafadhal. Iya. Heeh. Ya. Allah. Gak ada perang Badar kalau gitu kan. Iya. Jazakallah khair. Jadi ayat yang disebutkan tadi itu kaitannya dengan definisi la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan tidak boleh diartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Kalau ada yang orang yang bertanya, "Loh, masa enggak benar dinyatakan tidak ada pencipta selain Allah?" Ya, kita setiap mukmin, setiap muslim beriman tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi pembahasan kita sekarang bahwa kalimat tidak ada pencipta selain Allah tidak boleh dijadikan definisi la ilaha illallah. Kenapa? Dijawab dengan ayat tadi. Karena kalau seandainya definisi la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, maka Abu Jahal ya, dan orang-orang Quraisy, mereka sudah muslimin. Kenapa? Ayat tadi maknanya apa? Wala in sa'altahum, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, man khalaqas samawati wal arda, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah, pasti kata Allah, mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Berarti Abu Jahal itu tahu Allah itu pencipta langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada nabinya, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang memiliki, kalau tadi yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi dan yang mengatur alam semesta ini, coba tanya pada mereka wahai Muhammad, maka kata Allah pasti mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa Rasul masih menyatakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya dari keluarganya, dari paman-pamannya, qul la ilaha illallah tuflihu? Rasulullah naik ke atas bukit memanggil Quraisy, wahai Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Kalau Rasulullah itu dakwahnya misalkan ya, maaf-maaf saja, di Wonosobo, atau dakwahnya itu di Manila, atau dakwahnya itu di Ethiopia ya, atau di Eropa, maka orang Eropa, orang Wonosobo akan tanya dulu, apa itu la ilaha illallah kok kami disuruh mengucapkan? Apa itu? Tanya dulu. Tapi Abu Lahab to the point, enggak pakai tanya dan tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Ketika dipanggil oleh Rasul, Quraisy, kumpul, kumpul. Yang manggil ini Muhammad, orang terbaik di kalangan kita, orang paling jujur memanggil. Datang. Ponakan kita ini yang manggil. Datang. Begitu datang, Rasulullah menyampaikan, wahai Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. maka kalian pasti akan selamat. Watruku maqala abaukum, dan tinggalkan apa-apa yang telah diucapkan dan dilakukan oleh nenek moyang kalian. Begitu mendengar ini, Abu Lahab menyatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turunlah surat setelah itu, tabbat yada abi lahab wa tab. Turun surat yang kita hafal bersama ini. Langsung Abu Jahal dan Abu Lahab itu tahu apa artinya la ilaha. Dan ini perlu sering diulangi ini, perkara ini penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah. La ini dalam bahasa Arab namanya huruf nafi, huruf yang fungsinya menafikan sesuatu. Kalau bahasa Indonesia tiada atau tidak ada. Dalam bahasa Arab huruf nafi itu banyak, di antaranya ma, di antaranya lagi laisa. Sama kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, laisa bisa diartikan tidak ada, ma juga bisa diartikan tidak ada, sama. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai huruf nafi la? Karena punya fungsi tersendiri. Abu Jahal gak perlu belajar, gak perlu ke Mesir, ke Kairo, gak perlu. Bahasanya mereka ini, Al-Quran turun dengan bahasanya mereka. Tahu Abu Jahal, langsung didengarkan Abu, kulu la ilaha illallah. Abu Jahal mikir, oh maunya begini. Terus kenapa Allah di sini memakai kalimat ilaha? Kok tidak pakai al-ilah? Pakai alif wal lam. Kenapa? Tahu Abu Jahal, maksudnya begini. Kalau kita mau ngerti apa maksudnya ini, harus belajar pertama ilmu sharaf. Harus belajar dulu ilmu nahu. Kemudian harus belajar ilmu balaghah. Bahasa Arab, balaghatul Quran. Kalau belum belajar ini, sulit kita memahami ini. Apa maksud yang dikandung? Nah, coba kita perhatikan ini. Kenapa juga yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk memulai dakwahnya tidak menggunakan kalimat la khaliqa illallah? Kenapa Rasul ketika mulai dakwahnya mengucapkan syahadatain, kenapa syahadatain itu tidak lafadznya asyhadu an la khaliqa illallah? Kenapa tidak pakai itu? Padahal secara makna betul, la khaliqa itu artinya tidak ada pencipta satupun kecuali Allah. Betul enggak? Hah? Betul. Kalau enggak betul berarti kafir kita. Ya. Bahaya kan? Betul, secara makna betul, tetapi yang Allah mau ini la ilaha illallah. Nah, apa yang Allah mau dari kalimat ini? Abu Jahal faham. Faham langsung. Jawabannya Allah sebutkan dalam ayat lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan, mengucapkan saja. Apa sih beratnya mengucapkan la ilaha illallah? Apa beratnya? Padahal mereka beriman Allah itu ada. Mereka anak cucu Ismail bin Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ka'bah ada di negeri mereka, di Mekah. Mereka tawaf, haji, sedekah. Abu Jahal itu terkenal orang yang karim, yang dermawan. Ini Abu Jahal. Suka membela orang lemah. Abu Jahal, jangan ada orang lemah disakiti. Abu Jahal di depan. Abu Lahab juga. Orang-orang yang punya jiwa gentleman. Berani, ini mereka. Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Apa beratnya? Apa mereka enggak beriman bahwa Allah itu ada? Beriman. Apa mereka tidak beriman bahwa tidak ada pencipta selain Allah? Beriman mereka. Apakah mereka tidak beriman bahwa yang menurunkan hujan, menerbitkan matahari, mengatur alam semesta itu hanya Allah? Beriman. Siapa yang menyatakan yang saya sampaikan ini? Allah di dalam Al-Quran memberitakan tentang mereka. Apa yang mencegah? yang mencegah mereka. Disebutkan pula oleh Allah di dalam Al-Quran, jawaban itu diabadikan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya Muhammad, kata mereka, kami ini tidak beribadah kepada berhala-berhala ini, monumen-monumen orang-orang soleh, ya, monumen para pejuang, monumen para wali-wali Allah yang ada di sekitar Ka'bah, 360 patung itu, monumen itu. Kalau sekarang kan, kalau katanya Imam Samudra, kakek saya itu bekas pejuang, sehingga diabadikan patungnya di daerah sana itu. Perlu diketahui bahwa 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah itu diabadikan oleh orang-orang Quraisy karena mereka orang yang dermawan, suka menjamu jamaah haji. Mereka adalah orang yang berakhlak, mereka adalah ahli-ahli ibadah. Loh, dalilnya ini ayat pertama yang kita hafalkan, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Dalil bahwa mereka itu orang-orang soleh yang dijadikan patung itu, yang kemudian oleh Nabi ketika Fathu Mekkah, ketika Mekkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah, Rasulullah bersama sahabat menghancurkan patung-patung itu dengan menyatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dihancurkan itu. Patungnya siapa sih? Apakah patungnya Dewi Sri? Bukan. Apa patungnya Minak Jinggo? Bukan. Patungnya orang-orang soleh yang dikenal sebagai ahli ibadah, membela orang-orang lemah, ahli sodakoh, sering tawaf di Ka'bah, anak cucu Ibrahim alaihissalam, dan sebagiannya adalah orang-orang di masa kaum Nabi Allah Nuh. Diabadikanlah monumen-monumen itu. Kata Abu Jahal ketika Rasulullah menyatakan, wahai kaum Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat, yakni dari azab Allah. Mereka menjawab, apa jawabannya? Apakah Abu Jahal menyatakan, loh Muhammad, apa kamu mengira kami ini enggak beriman pada Allah? Apa kamu ini mengira kami tidak yakin bahwa Allah itu pencipta alam? Jawabannya langsung to the point dan menunjukkan kepandaian Abu Jahal dan mengerti apa maksudnya ini. Mengerti. Nah, kalimat istithna ini namanya huruf istithna. Pakai illa, padahal di situ ada huruf istithna namanya ghairu. Kenapa yang di Allah pakai kalimat ini? Nah, kita enggak tahu kan? Jangankan mau tahu itu. Kita karena doroba Muhammadun Amron, enggak tahu Muhammad itu subjek atau objek. Nah, kita harus belajar kan begitu. Enggak ngerti kita. Kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya Quraisy faham betul, langsung jawabannya, ya Muhammad, ketahui kami tidak beribadah kepada patung-patung ini. Kami hanya berkeyakinan bahwa patung-patung ini, yang mana mereka adalah monumen orang-orang soleh, bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah, sehingga doanya kami lebih dikabulkan melalui perantara mereka. Sedekah kami dengan onta-onta kami dan kambing-kambing kami itu lebih dikabulkan oleh Allah melalui perantara mereka. Kami hanya minta syafaat dari mereka supaya nanti di hari kiamat kami diampuni oleh Allah. Lah, ini semua yang dibahas dalam ayat pertama, dan nanti akan disebutkan bab-bab khusus, nah, tentang masalah syafaat dan yang lainnya. Fahimtum ya ikhwan? Ayat pertama ini disebutkan sebagai dalil, atau salah satu dalil tentang tafsir atau makna la ilaha illallah. Quraisy dahulu kalau mau melakukan perdagangan, ya, dan ini saya sering ulang-ulang karena memang penting sekali. Allah sebutkan di dalam surat apa itu? Al-Fil. Iya, sama surat Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah itu lanjut li'ila fi quraish ila fihim rihlatan syita'i wassayif. Ini coba li'ila fi quraish ila fihim rihlatan syita'i wassayif. Mereka punya kebiasaan melakukan ekspedisi perdagangan di musim dingin. Mereka mengarah menuju ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Dari Mekah menuju ke Yaman. Yaman itu posisinya di sebelah selatan Mekah. Nah, kemudian di musim panas, mereka menuju ke negeri Syam, ke utara. Nah, lah kalau sudah mau rehlah melakukan ekspedisi, mereka perjalanan jauh melalui padang pasir yang mengerikan, penuh dengan bahaya. Di sana banyak kobila-kobila yang kuat yang bisa merampas, merampok harta mereka. Pada masa itu mereka memberikan seekor kambingnya, ya, disembelih, dipersembahkan untuk Latta, Uzza dan Manah, dipersembahkan untuk beberapa monumen yang ada di sekitar Ka'bah dalam rangka mendapatkan keselamatan dari Allah melalui perantara orang-orang soleh itu tadi. Subhanallah. Nah, kalau kita mengerti sebab kenapa orang-orang Quraisy dinyatakan oleh Allah sebagai kaum musyrikin, maka kita menjadi ngeri juga, menuntut dan memaksa kita untuk mengerti kalimat la ilaha illallah. Sekarang kaum muslimin yakin mengucapkan la ilaha illallah sehari siap dia 1000 kali. Tapi subhanallah, ketika terjadi gempa di Jogja, katanya tersebar di sana omongan bahwa kalau gunung api itu meletus, ya, maka laharnya itu akan lari ke arah timur, ke arah mana, Klaten atau ke arah barat, ke arah Magelang. Ke bawah tidak. Kenapa? Karena ada penjaganya. Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Masya Allah, Masya Allah. Terjadi gempa dan saya kebetulan waktu itu berada di sana. Sedang umat dalam keadaan sedih. Tersebar omongan dari para mbah-mbah dan dukun-dukun bahwa Sri Sultan telah memindahkan kemungkinan bahaya dari arah gunung, dari arah utara ke arah selatan. Waduh, orang-orang Bantul bisa ngamuk itu nanti. Bisa diamuk itu Sri Sultan memindahkan. Bayangkan kalau orang-orang Quraisy, coba perhatikan, bandingkan bagaimana tingkat kesyirikan orang-orang Quraisy yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan terpaksa Nabi harus hijrah meninggalkan tanah suci Mekah. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud. Dan saya ulang-ulang, perang Badar dan perang Uhud itu bukan perang antara Rasul dengan orang-orang komunis, bukan. Atau dengan orang-orang Jerman, bukan. Perangnya itu dengan paman sendiri, dengan misanan sendiri, dengan ponakan sendiri, dari kampung sendiri. Coba kita perhatikan, kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya musyrikin yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau mereka sedang dilanda musibah di tengah lautan dalam ekspedisi dagang mereka menuju ke India atau menuju ke Afrika ataupun yang seterusnya, mereka ketika diancam dengan bahaya badai lupa kepada Latta, lupa kepada Wali Uzza, lupa kepada Wali Suwa'an wa Yahutha wa Ya'uqa wa Nasra yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm dan yang lainnya. Lupa itu semua, ingatnya Allah, Allah, Allah, kata mereka. Tetapi kita, ketika mereka Allah selamatkan ke bumi, Allah selamatkan mereka ke daratan, baru setelah itu menyekutukan Allah, baru memberikan sesembelihannya kepada selain Allah, nadarnya kepada selain Allah. Lah kalau sekarang sudah jelas-jelas musibah, mestinya mereka menangis kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi yang diingat malah Sri Sultan, malah mengumumkan sesajen-sesajen ke tengah lautan supaya Nyi Roro Kidul tidak marah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lihat, padahal mereka anak-anak muslimin, putra-putri muslimin. Nah, Coba ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, sehingga sangat penting bab yang ada kita sekarang ini, atau bab keempat atau kelima dari kitab ini, sebagai mukaddimah, sebagai jalan pembuka untuk kita membahas dan memahami bab-bab berikutnya. Kita memasuki dalil yang kedua dari bab yang sedang kita kaji ini. Wa qawlihi subhanah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ayat ini terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26. Oleh penulis disebutkan ayat ini sebagai salah satu bagian daripada tafsir la ilaha illallah. Sebelum kita membahas ayat kedua ini, perlu saya tegaskan bahwa ayat pertama yang sudah kita bahas dalam kajian sebelum ini, yang terakhir lalu, kaitannya dengan bab adalah bahwa orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy, ya, makhluk-makhluk yang diibadahi oleh kaum musyrikin Quraisy itu adalah bukan sembarang orang, orang-orang soleh. Orang-orang Quraisy menjadikan monumen-monumen tersebut sebagai kenangan terhadap jasa dan semangat ibadah orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi jangan dikira kesyirikan itu hanya orang-orang yang menyembah berhala dalam pengertian misalkan kayak Wisnu atau kayak Minak Jinggo atau apa namanya gamelan yang diberi nama apa itu? Apa? Nah, atau yang menyembah kebo diberi nama Kiai Slamet. Nah, ataupun yang semisalnya, tidak. Walaupun yang diibadahi itu adalah orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama, dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat surat Al-Isra yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuk pada ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-26, di mana Allah menyatakan, mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi." Ingat ketika Ibrahim berkata di hadapan ayahnya dan kaumnya, mengeluarkan statement Ibrahim. Nah, apa statement Ibrahim kepada ayah dan kepada kaumnya? Kata Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun." Ketahuilah wahai ayahku dan kaumku, sesungguhnya aku, yakni Ibrahim, berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani, kecuali satu yang aku tidak berlepas diri, yaitu yang zat yang telah menciptakan aku. Aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi, kecuali hanya zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah, dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Maksudnya dari ayat ini bahwa di antara konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang harus diyakinin dan diamalkan oleh setiap muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dalam sehari berapa kali dia mengucapkan la ilaha illallah, kalimat ini sangat besar. Artinya kalimat ini memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam. Apa konsekuensinya? Di antaranya adalah bahwa dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri, benci, tidak mau dekat-dekat terhadap kaum musyrikin. Ini sikap tegas yang harus dijalankan oleh setiap mukmin. Kalau dalam surat Az-Zukhruf ini Allah menyebutkan seperti yang sudah kita dengarkan tentang Nabi Ibrahim, dalam surat lainnya Allah juga menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang akan saya sebutkan ini lebih rinci bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap semua pihak yang bertentangan dengan tauhid, terhadap semua pihak yang masih memposisikan adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon beristighatsah kepada Allah, tetapi di waktu yang lain juga dia berdoa, bermohon, bertawakal kepada selain Allah. Ini arti menyekutukan, yakni menjadikan tandingan bagi Allah, saingan. Maka kata Allah di dalam ayat yang lain, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Ibrahim, coba ini perhatikan, Allah menyebutkan di dalam ayat ini, qad kanat lakum uswatun hasana. Sungguh kata Allah, dimulai ayat ini dengan kalimat qad. Qad ini artinya sungguh telah, bukan sungguh saja, tapi sungguh telah ada pada diri Ibrahim bagi kalian wahai kaum mukminin uswatun hasanah, tauladan yang baik. Apa tauladan yang ada pada Ibrahim? Apakah karena Ibrahim mengkhitan anaknya, yang kemudian khitan, sunatan itu disunnahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa karena itunya? Atau dikarenakan Ibrahim itu orang yang dermawan? Padahal sikap dermawan itu suatu sikap yang mulia. Apa dikarenakan Ibrahim suka menolong orang? Apa karena itunya? Tidak, bukan karena itunya. Yang kemudian Allah abadikan bahwa Ibrahim itu posisinya bagi kalian wahai kaum mukminin sebagai uswatun hasanah. Nah, apa itu uswahnya? Kata Allah, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim. Contohilah mereka. Apa yang harus dicontoh? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketahuilah bahwa kami berlepas diri dari kalian. Coba perhatikan ayat ini dan bandingkan dengan ayat yang saya bacakan sekarang ini. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Coba perhatikan ini. Kami kata Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi berlepas dirinya dari dua hal. Pertama, dari orang-orang musyrikin berlepas diri. Yang kedua, berlepas diri dari yang diibadahi. Kalau dalam ayat ini hanya disebutkan apa? Berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Kalau dalam ayat yang terakhir kita dengarkan bersama, dua hal: berlepas diri dari pelakunya dan berlepas diri dari perbuatannya. Nah, dua hal sekaligus. Nah, ini sikap seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. tidak kemudian seperti sebagian tokoh di masa ini, ya, terpaksa kita harus sebutkan supaya umat tidak tertipu, semacam Said Agil Siraj yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasoro dan Islam sama-sama mentauhidkan Islam, mentauhidkan Allah. Nah, kemudian keluar masuk gereja memberi ceramah di sana. Apa ini bagian daripada tauhid? Coba kita perhatikan. Atau dia akan dibangunnya pesantren multi agama. Yang ini belajar Islam, yang itu belajar Kristen. Di sebelah sana belajar agama Yahudi. Di sebelah sana membuka kitab kaum Hindu. Di sebelah sana membuka kitabnya. Kitabnya Hindu apa namanya? Hah? Weda ya. Yang dari Bali cepat ini jawabnya. Kalau Buddha? Hah? Trimita. Tripitaka. Iya. Itu akan dibentuk, dibangun pesantren multi agama di Semarang. Subhanallah. Pesantren multi agama. Mana sikap bara'ah? Sikap berlepas diri dari kaum musyrikin dan perbuatan mereka. Bagaimana kita bisa bersebelahan dengan orang-orang yang mempelajari kekufuran siang dan malam? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara konsekuensi kalimat tauhid, dan itu bagian daripada tafsir makna la ilaha illallah, adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Ibrahim tauladan yang baik. Apa itu tauladannya yang baik? Yaitu ketika Ibrahim, kata Allah, mengucapkan statementnya di hadapan kaumnya bahwa kami, kata Ibrahim, berlepas diri dari kalian dan segala yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai situ, Ibrahim lanjutkan pernyataannya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, dan kata Ibrahim, kami mengkufuri kalian, kami mengingkari kalian, dan sejak hari ini, sejak sekarang, kata Ibrahim, muncul permusuhan, tampak permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian, sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah satu-satunya. Bukan kemudian mengadakan doa bersama di Senayan, ya, Islam, Kristen dan yang lainnya, doa bersama. Yang satu pakai sorban, yang satu pakai bajunya Hindu itu, yang satu pakai kopiah, yang satu gundul. Nah, apa ini? Islam macam apa? Kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gimana itu uswatun hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kaum musyrikin? Bagaimana uswatun hasanah dari Nabi Allah Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, yang kita berhaji ke sana, bahkan hajinya bisa 3-4 kali. Kemudian Anda berdoa bersama dengan kaum musyrikin. Demi Allah, mereka akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah, menyesatkan umat, mengkaburkan Islam, mengkaburkan dan melecehkan la ilaha illallah. Walaupun sehari dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali. Abu Jahal gentle, enggak mau mengucapkan. Nah, enggak mau Abu Jahal. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, hanya karena ini, karena kalimat la ilaha illallah, engkau kumpulkan kami di tempat ini. Turun ayat, tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, celaka, kata Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab mengerti makna la ilaha illallah. Lah, kita kebanyakan umat ini jarang kita mengkaji makna kalimat la ilaha illallah yang mulia ini, yang luar biasa maknanya, bahkan kalimat tertinggi di dalam Islam, Kalimat termulia di dalam Islam adalah kalimat La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang sangat penting, bahwa kita harus punya sikap berlepas diri dari kaum musyrikin. Mau jihad katanya, pergi ke Afghanistan, jihad, jihad, jihad, jihad. Siapa kawan Anda berjihad? Ternyata di antara kawannya berjihad adalah muridnya Khumaini. Tahu Khumaini? Di sebelah utaranya Semarang atau sebelah timurnya? Tempatnya di Iran sana. Ya, Khumaini yang meyakini bahwa tidaklah matahari terbit kecuali minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Khumaini yang meyakini bahwa ke-12 imam Syiah itu memiliki statement-statement yang sama mulianya dengan Al-Quran. Khumaini yang meyakini bahwa ke-12 imam Syiah itu bisa mengetahui perkara yang gaib dan mengatur alam semesta. Luar biasa. Abu Jahal tidak pernah menyatakan seperti ini. Abu Jahal tidak pernah menyatakan seperti ucapannya Khumaini. Apa mungkin Anda berjihad ingin membela kalimat La ilaha illallah sementara kawan Anda berjihad itu adalah orang yang keyakinannya seperti ini, yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah kafir, perampok khilafah. Bagaimana Anda akan berjihad, berdakwah, mendirikan katanya Daulah Islamiyah, negara Islam, sementara kawan Anda mendirikan negara Islam itu adalah orang yang meyakini bahwa Siti Aisyah telah berzina? Na'udzubillah. Anda berkawan, berteman dengan mereka kesana kemari seolah-olah tidak ada permusuhan dan kebencian di antara kalian, sementara ketika ada seorang mencaci ayahnya, ketika ada seorang mencaci ibunya, dia marah bisa ambil parang. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah, Abu Hurairah dan yang lainnya dicaci maki, tenang saja. Yo, yang penting kita ukhuwah Islamiyah katanya. Jangan bicara seperti ini, nanti berpecah belah. Subhanallah, ketika ada orang kampung datang, ibu kamu penzina, ambil parang dia. Lupa sama ukhuwah Islamiyah. Lupa dengan sifat pemaaf. Urusan pribadi. Kemana cemburu dia kepada sahabat Rasul, orang-orang mulia yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk jannah? Para hadirin ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka ayat ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis, agar kita tahu bahwa di antara makna La ilaha illallah adalah konsekuensinya kita bersikap tegas, tidak berkawan, tidak kita bermesraan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, dengan orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Subhanallah. Maka ini sangat penting bagi kita. Sekarang ini doa-doa bersama itu lagi ngetren. Ya, doa bersama, istighatsah bersama dihadiri, maaf-maaf saja, oleh orang-orang non-muslim. Sebenarnya non-muslim itu kalimat yang tidak syar'i. Kalimat yang syar'i adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lagi sekarang ngetren ini, doa bersama, doa bersama, doa bersama. Nanti doa secara Islam, kemudian secara Kristen, kemudian secara Hindu. Nah, doa kepada Tuhan masing-masing, Tuhan yang Maha Esa. Nah, subhanallah. Jadi perlu diketahui bahwa inilah diantara makna kalimat La ilaha illallah, dan ini akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Ketahui, setiap tadi penjelasan yang saya sebutkan itu akan dirinci dalam bab-bab khusus, sehingga pembahasan lebih luas pada babnya insyaallah. Wa qaulillahi azza wa jal, ayat yang berikutnya sebagai dalil tentang makna dan definisi La ilaha illallah, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah Surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu, kata Allah, menjadikan para ahbar. Ahbar itu kalimat plural, jamak dari kalimat habrun. Boleh haknya pakai fathah, boleh haknya pakai kasrah. Dibaca habrun atau hibrun, dua-duanya maknanya sama. Ini mufrad tunggalnya. Jamaknya adalah ahbar. Nah, ahbar. Apa makna ahbar? Ahbar atau habrun atau hibrun itu maknanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau ini alim, kalau ini ulama. Ini tunggal, ini jamak. Ini tunggal, ini jamak. Nah, itu ahbar. Ayat ini berbicara tentang kaum Nasoro yang biasa menjadikan para ulama mereka ahbar. Kemudian Allah lanjutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ruhban itu jamak, tunggalnya adalah rahib. Kata kita rahib, iya, itu bahasa Arab asalnya. Nah, kata kita bahasa aslinya rahibun, tunggal, jamaknya ruhban. Nah, kata Allah, mereka punya kebiasaan menjadikan para ulama mereka dan ruhban mereka. Ruhban itu adalah ahli ibadah, rahib itu ahli ibadah yang selalu tinggal di gerejanya, beribadah, berzikir, ya. Kaum Nasoro itu beriman enggak kepada Allah? Enggak beriman. Salamah beriman. Maksudnya gimana beriman kepada Allah? Ya, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Yahudi percaya Allah itu ada. Nasoro yakin juga bahwa Allah menciptakan alam semesta. Lalu kenapa mereka dinyatakan orang-orang kafir? Ketika orang-orang Nasoro menyatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Yahudi kenapa kafir? Karena Yahudi meyakini Uzair itu anak Allah. Nah, beriman. Kalau pengertian iman itu artinya bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada, atau kita meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta. Yahudi dan Nasoro dengan definisi ini masih mukmin. Makanya hati-hati, makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi, dimintai doa, dimintai rizki, ditawakali, ditakuti, diistighasahi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh dimintai syafaatnya ataupun ampunannya ataupun keselamatan dari musibah kecuali hanya Allah satu-satunya. Ini makna la ilaha illallah. Lah, orang-orang Nasoro punya kebiasaan seperti itu. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan para ahli agama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah mereka arbaban. Coba perhatikan, arbaban. Kata Allah, arbab ini adalah kalimat jamak, mufradnya adalah rabbun. Rabb itu apa artinya? Hah? Apa artinya rabb, Siddiq? Khalik, mudabbir, malik. Rabb itu kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ini Allah. Maka kalimat arbaban asal katanya tunggalnya Rabbun. Nah, yakni orang-orang Nasoro itu punya kebiasaan menjadikan dan memposisikan ahli-ahli agama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb. Kalau Rabbun, kita sudah jelaskan kan makna Rabb ya, apa yang dikandung oleh kalimat Rabbi. Rabbun itu pencipta, bukan hanya menciptakan kemudian selesai, tetapi memiliki. Bukan hanya memiliki alam semesta saja kemudian dibiarkan begitu saja, diatur oleh Allah. Rumput tumbuh, nah, dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh kita. Iya, alhamdulillah kambing tidak makan ayam, ayam pun tidak makan rumput. Tapi ada katanya ayam makan rumput, iya, ada, hah? Ada ya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita makan daging sapi. Sapi makan rumput, tidak makan mangga. Coba kalau sapi makan mangga, kita kekurangan mangga nanti. Dan seterusnya, Allah atur itu semua kehidupan. Nah, Allah atur. Nah, kenapa matahari terbitnya dari arah timur? Derajat kepanasan matahari seperti itu. Nah, ada orang yang pingin matahari lebih panas lagi katanya, supaya berfungsi begini dan begitu. Waduh, kalau lebih panas lagi pohon mangga gak bisa tumbuh. Nah, kepanasan bahaya nanti. Tetapi Allah mengatur itu semuanya sebagai Rabbun. Allah sebagai Rabb, Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah yang menciptakan, kalau Allah yang memiliki, kalau Allah yang mengatur, maka yang berhak untuk membuat aturan bagi makhluk-makhluknya, yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, itu hanya Allah. Nah, hanya Allah saja satu-satunya. Dalam, saya sering permisalkan untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau ada mobil dari mereknya Toyota, diciptakan, dibuat oleh pabrik Toyota, apa mungkin peraturan yang kita pakai untuk membenahi mobil itu ketika rusak, yakni buku petunjuk dari BMW? Rusak kita punya mobil, nggak sesuai dengan aturannya. Nah, ini cuma urusan mobil. Lah bagaimana alam semesta, bagaimana manusia, bagaimana makhluk-makhluk Allah? Maka karena Allah itu sebagai Rabbun, tidak ada yang boleh menghalalkan. Oh ini halal, oh ini haram, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam kitab sucinya atau melalui rincian nabinya sebagai utusan pembawa amanah dari Rabbun ini tadi. Lah, Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa kebiasaan Nasoro adalah memposisikan alim ulamanya serta memposisikan ahli ibadah mereka sebagai arbab, rob-rob, yakni maksudnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan. Dalil yang menunjukkan tentang makna ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang di dalam surat Al-Isra ini tadi. Membacakan di hadapan Adi bin Hatim ayat dalam dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah yang terakhir ini ayat ke-31. Selesai Rasulullah membacakan, Adi bin Hatim memahami makna ayat tersebut. Karena Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Ketika Rasulullah membacakan ayat dalam surat At-Taubah ayat 31 ini, langsung Adi bin Hatim, ya karena dia berbahasa Arab kan ya, gak perlu lihat terjemahan, gak perlu baca tafsir Ibnu Katsir, gak perlu, Sudah, ini bahasa mereka langsung dididik oleh nabinya. Apa yang jadi masalah ditampilkan oleh mereka, kalau benar dibenarkan oleh Rasulullah, ditetapkan oleh nabi, kalau keliru dibimbing oleh Rasulullah SAW. Sehingga saya selalu mengulang-ulang, barang siapa yang sudah pandai bahasa Arab, jangan sok menafsirkan Al-Quran dengan hanya kemampuan bahasa Arabnya saja. Karena mentang-mentang sudah pulang dari Mesir ataupun yang lainnya, kemudian seenaknya dia mau menjelaskan Al-Quran tanpa menoleh kepada penjelasan para mufassirin, tanpa menoleh kepada penjelasan para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasul. Kalau kita muridnya syekh, kalau kita ini muridnya ulama, maka sahabat itu gurunya mereka, dosen mereka adalah Nabi. Ayo, kira-kira mana yang lebih ngerti tentang Islam? Apalagi para profesor dan doktor yang belajarnya di Chicago, ya, yang dari Mesir aja gak bisa dibandingkan, apalagi dari Chicago, dari Amsterdam, doktornya diambil dari Kanada, semacam Harun Nasution, ya, dan kawan-kawannya sok mau menerjemahkan Al-Quran dengan seenaknya. Dan pengaruh pemikiran Harun Nasution ini luar biasa. Saya pernah sholat Jumat di salah satu masjid di sini. Luar biasa, ayat ditafsirkan persis dengan cara penafsirannya Harun Nasution. Dalam keadaan jamaah masjid tidak tahu. Keluar dari masjid, suatu hari saya temui takmir masjid dan saya katakan, afwan ammi, ana bilang, khutbah pada hari Jumat tanggal sekian itu, masih ingat? Iya. Siapa yang khutbah? Ustadz Fulan. Ingat ammi materinya? Iya. Saya jelaskan kini-kini. Ngeri ya. Ngeri. Hati-hati sekarang. Maka dari itu wajib kepada umat Islam untuk mengerti Islam ini sesuai dengan apa yang telah difahami oleh murid-murid Rasul, difahami oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, difahami oleh Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Rasul yang telah dinyatakan oleh Allah mereka sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk al-jannah. Kalau kita belum tahu, ana sudah capek menjelaskan jerat-jerit tentang ayat, hadis, belum tahu apakah ahlul jannah. Jangan-jangan na'udzubillah di akhir hidup tiba-tiba, na'udzubillah, Allah palingkan hati kita ini menjadi orang ahli nar. Kalau sahabat Rasul stempelnya selesai. Kita mau ikut orang yang dapat stempel atau mau ikut orang yang belum punya stempel? Nah, ini penting. Oleh karena itu, dalam ayat ini ketika Adi bin Hatim dibacakan oleh Rasul ayat ini, langsung bertanya, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasul, kami ini tidak beribadah kepada orang alim kami, para alim ulama kami dan ahli ibadah kami. Enggak, kami beribadah kepada mereka. Karena difahami oleh Adi bin Hatim bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang memposisikan para ahbar dan para ruhban sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan atau rob-rob. Kata Adi bin Hatim, enggak ya Rasul, kami waktu beragama Nasoro tidak memposisikan alim ulama kami, para ahbar, dan tidak pula memposisikan ahli ibadah kami, ya, sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan, tidak. Rasulullah akhirnya menyampaikan, nah ini tafsir dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir, diriwayatkan pula oleh Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dan para ulama muhaddisin yang lainnya. Rasulullah menyatakan kepada Adi, ya Adi, alaisu yuhilluna ma harramahullah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallahullah fatuharrimunahu? Qala bala ya Rasulullah. Faqala tilka ibadatuhum. Bukankah kalian pada masa di dalam agama Nasoro pada waktu itu, ketika kalian masih memeluk agama Nasoro, kalian ketika mendengar para alim ulama kalian, para ahbar dan para ruhban menghalalkan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan suatu perkara yang jelas-jelas dalam Taurat ataupun Injil itu adalah haram, kemudian kalian mengikutinya, kemudian kalian menyatakan iya haram padahal itu halal, atau sebaliknya, perkara yang jelas-jelas sudah dihalalkan oleh Allah kalian menyatakan itu haram, atau para pimpinan alim ulama kalian menyatakan itu haram kemudian kalian ikut-ikutan menyatakan iya haram, betul bukankah begitu? Kata Rasul, betul wahai Rasul, kami dahulu seperti itu. Maka ketahui kata Rasulullah, inilah sikap ibadah kepada mereka. Ini bagian daripada bentuk ibadah, kata Rasulullah. Lah, kalau kita tahu bahwa ayat ini bagian daripada makna la ilaha illallah, sekarang kita lihat di masa kita. Nah, kita lihat di masa kita pihak-pihak yang telah mengharamkan perkara yang telah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Menikahi kaum pria dari ahlul kitab haram, dari kalangan ahlul, orang-orang kafir haram menikahi mukminah, seorang wanita muslimah. Nur Khalis Majid berfatwa bahwa itu boleh. Nah, barang siapa yang meyakini ini, maka posisi dia adalah persis seperti seorang Nasrani yang memposisikan alim ulama'nya sebagai Rab-Rab, sebagai Tuhan-Tuhan. Jelas-jelas menampilkan aurat seorang wanita haram dalam Islam. Loh Ustaz, menutup wajah itu wajib apa tidak? Enggak usah masalah kalau masalah itu. Kalau masalah cadar memang khilaf ulama. Sekarang apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa rambut wanita itu adalah aurat? Coba buka satu buku, baik yang berwarna kuning ataupun putih ataupun biru, silakan bukunya. Dari kalangan ulama-ulama yang takut kepada Allah, bukan ulama-ulama yang menjual agamanya karena kedudukan, karena posisi, jangan. Ulama yang takut kepada Allah, tanyakan kepada para ulama sejak dahulu dari madhab apapun, apakah betis itu adalah aurat ataukah bukan? Coba biar mereka yang menjawab. Lah, sekarang ada yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling purnu di dunia. Na'udzubillah. Orang Yahudi, orang Nasara tidak pernah menyatakan bahwa kitab Injil paling purnu. Nah, suatu kalimat yang bisa mengeluarkan pengucapnya dari Islam bisa sampai pada kekufuran. Nah, kalau kita tahu yang seperti ini, maka jangan sampai kita punya loyal, sikap loyalitas kepada orang-orang yang seperti itu. Harus menjelaskan kepada umat tentang bahaya yang seperti ini, apapun resikonya. Na'udzubillah. Kalau Umar bin Khattab mendengar orang seperti ini, selesai urusannya, enggak pakai HAM, enggak pakai pengadilan wala apa. Hah? Selesai urusannya. Kalau Ali bin Abi Thalib masih hidup sebagai khalifah, orang-orang HAM sekalipun disikat. Iya, peraturan HAM itu mengerikan. Hati-hati, jangan sampai kita mengikut suara, menyuarakan HAM, HAM, HAM, HAM. Itu adalah senjatanya orang Amerika dan Yahudi. Tahu kita apa pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan hak asasi manusia? Kalau tidak tahu, jangan ikut menyuarakan kita. Di antara salah satu pasalnya di dalam aturan HAM itu, bahwa bebas bagi setiap manusia, setiap pribadi, untuk memeluk agama apa saja, atau untuk berpindah agama kepada agama apa saja yang dia maui, bebas. Kalau Islam, apa aturannya? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, dia sebagai murtad, maka bunuh dia. Walaupun Josbus dan yang lainnya menyatakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi Allah punya hak juga sebagai khalik. Allah punya hak juga sebagai pengatur alam semesta, pencipta dan pemiliknya. Hati-hati sekarang ini. Maka ikhwani fiddin, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa perlu diketahui di antara makna la ilaha illallah, bahwa kita tidak boleh menghalalkan suatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah, mengikuti pihak-pihak tertentu, walaupun dia ulama ataupun siapapun. Kalau itu sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah, tidak boleh kita menyatakan itu halal. Kita diperbolehkan itu untuk ikut acara Natal bersama. Ya. Na'udzubillah. Nah, ini pelajaran yang membahayakan bagi kita, bagi anak didik kita dalam pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah. Kalau Anda punya kawan beragama Hindu, sementara kamu sebagai seorang nelayan punya perahu, Kemudian kamu tahu ada kawannya ini mau melakukan upacara apa itu? Pembuangan debu hasil apa? Ngaben ya? Pembakaran mayat itu. Debunya nanti dibuang di laut. Kamu punya kawan sebangsa dan senegara ya, ingin meminjam perahu kamu untuk membuang debunya di tengah laut. Maka apa sikap kamu, pilihannya dalam ujian? A, tidak meminjamkan. B, menyewa. C, meminjamkan secara gratis, bahkan diantarkan. Nah, jawaban yang terbaik apa? Yang supaya nilainya 90 adalah meminjamkan dengan baik dan diantarkan. Subhanallah. Mana ayat lakum dinukum waliyadin? Loh, kita kan harus toleransi. Toleransi ada dalam Islam, tapi bukan dengan gambaran seperti itu. Gambaran toleransinya adalah Anda mau melaksanakan acara ngaben, ya silakan agama kalian, saya tidak ikut campur. Mau pinjem perahunya, walaupun dibayar 1 juta per menit, saya gak mau. Itu Islam. Nah, Islam ya. Oh, ada orang Hindu mau bangun rumah, rumahnya hancur, silakan bantu ya, silakan. Tetangga rumahnya hancur, kena gempa atau kena angin ya. Kita sebagai tetangga punya pering, punya bambu, kasihkan, ini pak, silakan bangun rumahnya. Ini toleransi, bagus. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, la wala alfula, nah, tidak dan seribu tidak. Ini harus diajarkan kepada anak didik kita, putra putri kita, jangan sampai. Saya pernah didatangin oleh seorang, ini hati-hati dan terkait dengan ayat yang berikutnya. Karena terkait dengan ayat berikutnya, insya Allah penjelasannya pada pelajaran berikutnya, insya Allah. Tapi sekelumit saja, ya, sampai seorang, ini seorang mukmin yang datang di hadapan saya ini, orang yang ahli masjid. Ahli masjid, nampak di wajahnya pengaruh sujud. Nah, sampai dia menangis ketika saya bacakan ayat-ayat hadis, nangis dia nggak tahan, dia sudah berumur, nangis dia nggak tahan, nggak kuat, sudah. Nah, apa saya ceritanya? Insya Allah terkait dengan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah, insya Allah Taala. Sampai di sini sudah masuk waktu duhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.